Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatil kiram, a'azani Allah iyyakum. Di malam hari ini kita kembali membuka pelajaran kita dari membaca kitab Ad-Da'wah Dawa', salah satu karya tulis dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kita di penghujung pasal Al-Ma'asi Tud'il Qalb Anisair Ilallah, perbuatan dosa maksiat akan melemahkan hati untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pengaruh maksiat ya akan terhambat untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah menyebutkan 8 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung darinya, yaitu al-hammu wal-hazan, wal-ajzu wal-kasal, wal-jabnu wal-bukhul, wa dhala'uddain wa ghalabatur rijal. Ya, 8 perkara ini yang kita pun selalu meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim melanjutkan dari pembahasan yang terakhir ini, wal maqsud, dan maksudnya anna dhunuba min aqwal asbabi al-jalibati lihadil asya'i thamaniyah, bahwa dosa-dosa ini termasuk sebab-sebab yang terkuat untuk mendatangkan 8 perkara tadi, ya, gelisah, sedih, lemah, malas, penakut, kikir, terlilit utang, naam, dan ini oleh orang lain. Apa penyebabnya? Kata Imam Ibnu Qayyim, ya, penyebab yang terkuat karena adanya dosa-dosa dan maksiat. Sehingga balasannya adalah hal-hal yang kita tidak sukai, hal-hal yang kita tidak senangi untuk kita bisa mendapatkannya. Berarti agar kita bisa terhindar atau terlindungi dari 4 perkara, maka kita harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan, maka kita akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari 8 perkara yang Nabi SAW berlindung darinya. Kama annaha min aqwa al-asbab al-jalibati li juhdil bala, sebagaimana termasuk kuatnya sebab yang mendatangkan al-bala, bencana, wadar kisyifa, wadar sisyako, dan kondisi sulit, wasu'il qada, dan takdir yang buruk, wasyamatatil a'da, dan kegembiraan yang ada pada pihak musuh. Ya, apa penyebabnya tadi? Karena dosa-dosa dan maksiat. Naam, yang seharusnya kaum muslimin itu kuat, kaum muslimin itu ditakuti oleh musuh-musuhnya, oleh lawan-lawannya, tetapi karena dengan maksiat dan dosa menjadikan musuh-musuh tadi tidak gentar dengan kita. Kalau kita membaca sejarah bagaimana Nabi dan para sahabat ketika akan menyerang atau menggempur orang-orang kafir, sebulan perjalanan untuk menyerang satu kampung dari orang-orang kafir, maka ketakutan itu sudah ada pada diri mereka, orang-orang kafir. Masih lama ya, perjalanan satu bulan itu orang-orang kafir sudah gentar. Nah, ini sebaliknya. Ya, musuh-musuh tidak merasa takut dengan kita. Apa penyebabnya? Dosa dan maksiat yang Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan ketakutan di hati-hati orang-orang kafir atau musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa min aqwal asbabil jalibati li zawali ni'amillahi ta'ala. Dan juga akibat dari perbuatan dosa termasuk sebab yang terkuat untuk hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat-nikmat tadi seharusnya semakin bertambah, semakin mendatangkan barokah. Naam, namun karena adanya dosa dan maksiat menjadikan hilangnya nikmat tadi. Kalaupun nikmat itu ada, maka tidak mendatangkan barokah. Ya, datangnya dan perginya begitu cepat. Saya baru mendapatkan sekian juta, tapi saya tidak tahu kemana arahnya. Tiba-tiba habis begitu saja. Tidak ada barokah yang tersisa. Wa tahawuli afiyatih, dan hilangnya kesehatan. Wa faja'ati nikmatih, dan tiba-tiba akan datang azab, siksaan. Wa tajlibi jami'i sukhtihi, dan akan datang seluruh kemurkaan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengalami beberapa kejadian yang baru saja, ya, gempa bumi, tanah longsor, banjir dan seterusnya. Maka yang seperti ini seharusnya introspeksi diri. Ya, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah-musibah yang turun, ya, bisa dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pasal yang baru. Faslun, al-ma'asi tuzilun ni'am wa tahilun nikam. Maksiat-maksiat ini akan menghilangkan nikmat-nikmat dan akan halal siksaan-siksaan. Akan datang musibah-musibah dengan adanya maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang berada di kamarnya sendiri bisa bermaksiat dengan hanya memegang HP dan seterusnya. Tidak usah jauh-jauh untuk kesana kemari, tetapi di rumah sendiri dia sudah bisa bermaksiat dengan HP yang ada. Hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Naam. Kata beliau, min ukubati dzunub annaha tuzilun ni'am wa tahilun niqam. Termasuk ukubah dari dosa hilangnya kenikmatan-kenikmatan. Dan akan datang an-nikom, cobaan-cobaan, hukuman-hukuman. Kalau orang yang menyadari, maka dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali apa yang telah dilakukan selama ini. Namun kalau orang yang tidak menyadari, maka ujian-ujian tadi, bencana-bencana tadi lewat begitu saja tanpa ada arti. Bahkan mungkin semakin menjadi-jadi kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang menyadari kalau hal itu ditujukan kepadanya akibat dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, dan akan menjadi bencana bagi seseorang yang tidak menyadari untuk kehidupan dunia dan terlebih kehidupan akhiratnya, maka sangat-sangat membahayakan. Fama zalat anil abdi ni'matun illa bidhanbin. Talimam Ibnu Qayyim, maka tidaklah hilang suatu kenikmatan dari seorang hamba illa bidzanbin, melainkan karena dengan dosa. Wala halat bihi nikmatun illa bidzanbin. Dan tidak pula datang atau halal kepadanya hukuman siksaan melainkan karena dosa pula. Naam, kita mempelajari ini naam agar seimbang antara kita mengetahui kebaikan untuk kita mengamalkannya serta mengetahui dosa-dosa agar kita bisa meninggalkannya. Jadi mungkin di sana ada pelajaran-pelajaran untuk kebaikan-kebaikan, dorongan untuk berbuat baik demikian dan demikian pahalanya. Namun di sana ada pula amalan-amalan bahkan yang bisa menggugurkan kebaikan-kebaikan tadi. Jadi beriringan. Karena jangan sampai dia mengamalkan itu, dia anggap itu hal yang baik, ternyata sebaliknya justru akan menggugurkan kebaikan yang selama ini dilakukan. Ya, seperti kesyirikan, beristighosah kepada orang-orang yang telah mati, naam bertawasul kepada orang yang telah mati, mungkin anggapan dia sah-sah saja. Tetapi setelah dia pelajari dengan seksama, ternyata hal itulah yang akan menggugurkan kebaikan-kebaikan tadi. Nah, demikian pula kita di sini mempelajari akibat buruk dari perbuatan dosa agar kita paham ternyata sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Kama qala Aliun ibn Abi Thalibin radhiyallahu an. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin." Tidaklah turun bala bencana kecuali karena akibat dari perbuatan dosa. Ya, ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ma nazala bala'un illa bidzanbin. Tidaklah bala itu turun melainkan karena dosa. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Dan tidaklah bala itu diangkat melainkan dengan taubat. Kita ulangi. Ma nazala bala'un illa bidzambin. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Tidaklah bala itu turun. Ya, bala ini sudah bahasa kita ya, bencana atau malapetaka, kebinasaan, ya bala. Tidaklah bencana itu turun kecuali karena dosa. Dan tidak pula bala itu diangkat, itu dihilangkan, melainkan harus dengan taubat, taubat yang sungguh-sungguh. Naam, taubatan nasuha. Wa qad qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Dan apapun yang menimpa dirimu dari musibah-musibah karena ulah dari tangan-tangan kalian, karena perbuatan-perbuatan kalian, wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan dari kesalahan-kesalahan. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pula, dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-53. Yang demikian itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah dia merubah kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada suatu kaum. Allah tidak merubah sampai kaum itulah yang merubah kenikmatan-kenikmatan tadi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa langgengnya atau tetapnya nikmat dengan ketakwaan, dengan amal soleh. Maka ketika mereka bermaksiat, ketika mereka melanggar, inilah yang akan menyebabkan hilangnya kenikmatan-kenikmatan tadi. Sehingga kalau suatu kaum sudah tidak lagi peduli dengan agamanya, maka otomatis nikmat-nikmat tadi akan hilang dari diri-diri mereka. Kalau saja mereka beriman dan bertakwa, dalam ayat yang lain, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau saja mereka itu beriman dan bertakwa, sungguh-sungguh kami akan bukakan barokah dari arah langit dan dari arah bumi. itu kalau ketakwaan tadi dikerjakan, ketakwaan tadi dilakukan, maka barokah itu akan muncul dari arah langit dan dari arah bumi. Naam, maka kebalikannya berarti ketika seseorang hidup dengan maksiat, dengan kemungkaran, berarti kenikmatan tadi akan hilang. فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya Dia tidak merubah nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan dengannya kepada seseorang. Nah, sampai dia sendiri yang merubah kenikmatan-kenikmatan itu tadi. Nah, di sini sebutkan fayughayyiru ta'atallahi bima'siyatihi. Maka dia merubah ketaatan-ketaatan kepada Allah dengan maksiat-maksiat. Ini sudah disebutkan akibatnya. Ya, nikmat tadi akan hilang. Dia sudah berani merubah ketaatan kepada Allah dengan maksiat-maksiat. Ah, begini pula atau begitu pula bagi thalabatul ilm. Naam, pelanggaran-pelanggaran tadi agar kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah, maka harus dihilangkan, harus dijauhi sejauh-jauhnya. Sekecil apapun kita berusaha untuk menghindarinya. Wa syakarahu bi kufrih. Dan dia merubah kesyukuran-kesyukurannya tadi dengan kekufuran-kekufuran. Wa asbab ridahu bi asbabi sukhtih. Dia merubah sebab-sebab yang mendatangkan keridhaan Allah dengan sebab-sebab mendatangkan kemurkaan Allah. Dirubah semuanya. Jadi perubahan itu 180 derajat. Fa idza ghayyara ghayralah alaihi. Maka ketika dia sudah berani merubah-rubah tadi yang kita sebutkan tadi, mulai dari ketaatan jadi maksiat, kesyukuran jadi kekufuran, keridhaan jadi kemurkaan. Naam, maka kalau dia sudah merubah, maka Allah pun akan merubah. Jazaa'un atau jazaa'u wifaqo. Ini balasan yang setimpal. Naam, karena seseorang kalau dia taat, di sana ada balasan kebaikan. Ketika dia bermaksiat, di sana juga ada balasan untuk akibat dari dosanya. Ya, jazaan wifaqo. Balasan yang sesuai. Sehingga nanti kalau di akhirat, jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan diri sendiri. Salahkan masing-masing. Kenapa saya dahulu rumah saya dekat dengan pengajian, dekat dengan orang-orang memberikan nasihat, tapi kenapa tidak ada kemauan untuk saya bisa mengikuti mereka? Bahkan saya orang yang pertama memusuhi mereka umpamanya. Dia akan menyesal di akhirat nanti. Naam, dia akan menyesal. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Dan Rabbmu tidaklah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Hamba-hamba itu punya kehendak, punya kemauan. sehingga kalau mereka berbuat maksiat maka di sana ada hukumannya. Ya, enggak usah jauh-jauh. Hukuman antara manusia dengan manusia. Ya, ketika dia mencuri barang orang maka dia akan dilaporkan kepada pihak keamanan dan dia akan didatangi, diinterogasi dan seterusnya. Kalau memang ternyata dia pelakunya maka dia akan dihukum. Naam, tetapi hukuman dunia ya ada akhirnya. Tapi kalau hukuman di akhirat apalagi dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu selama-lamanya. Fa inna ghayyaral ma'siyah bitta'ati ghayyarallahu alaihi al-uqubata bil'afiyah. Karena sesungguhnya merubah maksiat dengan ketaatan maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah pula yang tadinya hukuman menjadi al-afiyah, kesejahteraan, kebaikan. Naam. Ya, jadi kalau kita terus berusaha memperbaiki diri, ya, berusaha insaf, menyesali, naam, sebesar apapun dosa yang kita miliki, maka akan ada pula ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam diskusi walaupun dosa itu sepenuh bumi. Ya, kalau kita datang kepada Allah dengan istighfar, ya, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan datangkan ampunan sepenuh bumi pula. Sehingga tidak ada bagi kita kata-kata terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih hidup, selama matahari belum terbit dari sebelah barat, maka pintu-pintu taubat tadi masih terbuka bagi kita. Dan terus kita pertahankan, jangan sampai ya kembali lagi kepada jalan-jalan kebatilan tadi. Wa dhulli bil is, kerendahan yang tadinya akan bisa ditukar, diganti dengan kemuliaan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wal, atau min wal dalam surat At-Ta'at ayat yang ke-11. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yughayyir, tidak merubah, ma biqaumin, apa yang ada pada suatu kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya, sampai kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala aradna bi qaumin su, menghendaki pada suatu kaum itu keburukan, fala maraddalah, maka tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak ada bagi mereka pelindung selain dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Ar-Ra'd ayat 11. Wa fi ba'dil athar al-ilahiyah 'ala rabbi tabaraka taala annahu qol, di dalam sebagian athar al-ilahiyah dari Ar-Rabb tabaraka wa ta'ala annahu qol, bahwasanya dia mengatakan wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan kemuliaanku. La yakunu abdun min abidi ala ma uhibbu, tidak ada seorang hamba yang berada di suatu perkara yang aku mencintainya. Sumayan takilu anhu ilam akroh, lalu kemudian dia berpindah, ya, dari yang saya cintai tadi berpindah kepada sesuatu yang aku membencinya. Illa in taqaltu lahu mimma yuhibbu ila ma yakrah, melainkan aku juga akan berpindah dari sesuatu yang dia mencintainya kepada sesuatu yang dibencinya. Wala yakunu abdun min abidi ala ma akrah thumma yantakilu anhu ila ma uhibbu illa in taqaltu lahu mimma yakrah ila ma yuhibbu. Dan tidaklah seorang hamba yang berada di atas suatu perkara yang saya membencinya, kemudian dia berpindah kepada suatu yang aku mencintainya, melainkan aku pun berpindah, ya, dari suatu yang tadi saya membenci, kemudian saya berpindah kepada suatu yang aku mencintainya. Ini jaza'u wifaqo, balasan yang setimpal tadi. Naam. Dari sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara seorang hamba, ternyata dia berpindah kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan berpindah. Yang tadinya dia mencintainya, kemudian dia akan membencinya. Apabila sebaliknya, ya, seorang hamba yang dia berada di suatu perkara yang dibenci, lalu dia berpindah ke perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan berpindah dari sesuatu yang tadi dibenci kepada perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti pembunuh 99 jiwa yang genap dengan 100. Ini kan sesuatu yang dibenci, tidak dibenarkan untuk membunuh jiwa. Namun keinginan dia untuk bertaubat, kesungguhan dia untuk bertaubat, taubat adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah pun berpindah dari sesuatu yang dibenci, berpindah kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba itu betul-betul berusaha untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang lalu dengan kebaikan-kebaikan. Ya, tidak terus-menerus di atas dosa dan maksiat. Nah, tetapi dia segera menyadari hidup ini untuk apa? Ya, kalau hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk bisa makan dan minum, maka apa bedanya dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain? Ya, apalagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, hati, penglihatan, pendengaran dan seterusnya. yang kesemuanya alat-alat ini bisa digunakan untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia betul-betul kalau dia gunakan dengan sebaik-baiknya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Tetapi bila mana ya hati tadi, hati yang sakit atau bahkan hati yang mati, maka kebenaran yang datang kepadanya akan dianggap sebagai kebatilan. Kebatilan yang datang kepadanya akan dianggap sebagai kebenaran. Antum bisa merasakan sendiri ketika berdiskusi dengan seseorang atau bercerita, sudah jelas kebenarannya itu, ini benar, tapi menurut dia tidak bisa. Oh, kalau menurut saya tidak bisa, saya harus berbagi ini dan itu. Nah, seperti itu modelnya. Ini tanda-tanda hati yang sudah susah untuk diarahkan. Nah, seperti kondisi orang-orang musyrikin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah itu hanya untuknya semata, untuk Allah, tidak dibolehkan untuk selainnya sebesar apapun. Namun orang musyrikin ingin membagi, ya kita membagilah. Di samping kita berdoa kepada Allah, ya patung-patung berhala kami juga jangan ditinggalkan semuanya. Menurut mereka, biar masing-masing dapat bagian. Ya mungkin setahun kita beribadah kepada Allah, nanti tahun berikutnya ya berhala-berhala kamilah yang kami ibadahi. Ah, menurut mereka orang musyrikin ini sudah adil, karena masing-masing pihak diberikan. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala justru ini yang salah. Yang namanya ibadah itu hak mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sedikit pun ibadah dipalingkan kepada selainnya. Nah, demikian ya, kebenaran akan menjadi batil menurut mereka, kebatilan menjadi hal yang benar. Wallahu bisawab, ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.